نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memelihara kita di dalam iman dan Islam, menjadikan kita hamba-hambanya yang cinta kepada hari akhirat dan menggunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sentiasa juga memohon pada Allah SWT untuk menguatkan iman kita, memberikan kita petunjuk kepada jalannya yang lurus. Semoga kita berjaya di dunia dan di akhirat. Kita akan membuka kembali kitab tafsir. Beberapa potong ayat kita akan cuba kupaskan. Kemudian kita, jika ada masa, kita akan kembali kepada hadis sahih Muslim. Kita telah syarahkan ayat-ayat surah Al-Baqarah, tetapi kita belum sempat membaca apa yang terdapat di dalam kitab. Saya rasa baik juga kita membacanya sebagai mengulang kaji, dan juga mungkin di sana ada beberapa faedah yang tidak sempat disebutkan di dalam syarah yang lalu. Jadi kalau kita lihat muka surat 48 Al-Baqarah ayat 3 ke 5, kita telah tafsirkan hadis ayat-ayat ini. Kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, iaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Alkitab yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka-mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Setelah kita terangkan akan makna kalimah-kalimah di dalam ayat-ayat ini, ayat ini sebagaimana kita ingat lagi adalah ayat-ayat yang menerangkan sifat-sifat orang-orang yang akan mendapat petunjuk, iaitu orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini telah disebutkan beberapa sifat. Kalau kita tak silap ada 5 orang ataupun 5 sifat bagi orang-orang yang bertakwa ini. Dan akhir sekali Allah SWT telah memberitahu kepada kita apakah natijah yang akan mereka perolehi, iaitu mereka adalah orang-orang yang muflihun, kerana mereka telah mendapat petunjuk, atau di atas mereka ada di atas petunjuk daripada Tuhan mereka. Baik, kata-kata iqamus solat, orang-orang yang mendirikan solat, iaitu maksudnya bagaimana muka surat 49 di nota kaki itu 47, maksudnya menjadikannya tegak. Iqamus salatu, mendirikan salat. dilaksanakan dan tidak ditinggalkan atau diremehkan. Seperti ayat Al-Quran yang lain, aqimuddin, an aqimuddina wa la tatafarraqu fi. Allah SWT telah berfirman bahawa semua nabi-nabi semuanya, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Musa dan Nabi Muhammad SAW, mereka semua telah diperintahkan untuk aqimuddin, untuk tegakkan agama, wala tatafarraqu fi, dan janganlah kamu berpecah belah di dalam agama. Jadi ertinya tegakkan agama itu dengan menampakkan agama, zahirkannya dengan mengamalkan dan mendakwahkan agama. Ya. Itu ertinya mendirikan agama. Begitu juga mendirikan solat, ertinya menjadikannya tegak. Bukan sekali-sekali saja, sekali-sekali dia tak akan, tak nampak tegak. Lima kali kalau awak buat dengan syarat-syaratnya nampak, maka barulah solat itu tertegak. Maka barang siapa, maka solat itu merupakan tiang agama. Maka barang siapa yang menegakkannya, bererti ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan solat dan tidak menegakkannya, bererti dia telah meninggalkan dan meremehkan agamanya. Ini adalah mafhum daripada hadis Nabi SAW. Ini jelas. Solat itu adalah tiang agama. Siapa yang dirikan solat, dia telah dirikan agama. Siapa yang meremehkannya, mengambil ringannya, sama ada dengan buat sekali-sekali ataupun kalau buat selalu pun dia cuai lalai dalam solatnya, maka dia telah meremeh-remehkan agamanya. Apalagi kalau orang mengatakan solat tu tidak wajib, ataupun belum wajib untuk dia lah. Ini untuk orang-orang yang dah jadi baru boleh solat. Kerana dosa banyak sangat, dia kata. Kenapa tak solat? Dosa banyak sangat. Malu nak jumpa Allah SWT, malu nak solat, malu nak sujud, malu nak rukuk. Nantilah bila saya dah bersihkan dosa-dosa saya, saya dah taubat nasuha semuanya, baru saya solat. Pernah dengar tak macam ini? Jadi tunggu dulu nanti insyaAllah. Dia tak cakap insyaAllah lah, nanti lah. Itu mungkin dia cakap dengan orang, tapi dia cakap dalam hatinya. Jadi orang yang macam ini sebenarnya dia tidak menegakkan agama, dia bahkan dia merobohkan agamanya. Kalau solat dia tidak dapat laksanakan, apalagi ibadah-ibadah yang lain, dan bagaimana dia akan membentengi dirinya daripada dosa dan maksiat, bagaimana dia nak bertaubat. Jadi kadang-kadang macam itulah. Kita bila berhadapan dengan perintah Allah SWT yang besar, kadang-kadang syaitan ni datang mengatakan dia besar sangat. Pada bila dia besar, itulah yang sepatutnya kita laksanakan. Tak ada sesuatu yang Allah SWT wajibkan atas manusia yang dia tidak boleh laksanakan. Kita dah baca di dalam Sahih Muslim, Allah SWT tak akan bebankan sesuatu ke atas hambanya yang dia tidak mampu laksanakan. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Janganlah wahai Tuhan kami, kau bebankan atas kami yang kami tidak ada taqah. Taqah atau apa? Kekuasaan untuk melaksanakannya. Maka Allah kata apa? Naam ataupun benarlah, ataupun aku telah laksanakan. Yang Allah SWT telah laksanakan, telah jawab. Dia tak akan bebankan sesuatu yang kita tak mampu. Kalau dia bebankan solat ni atas manusia, maknanya manusialah mampu. Kalau tidak, dia dah bebankan ke atas langit ke, bumi ke, gunung ganang ke, tapi siapa tak mampu, kata Allah SWT, mereka tolak. Yang kata boleh adalah manusia. Maknanya bolehlah kita laksanakan. Baik, antara kita nak ataupun tak nak. Jadi kalau dia mendirikan solat, dia telah beriman pada yang baik, dia akan dirikan solat. Dan solat itu buta kaki muka surat ke bawah tu 48, dia berbentuk isim jamid yang wazannya adalah fa'lah. Ia dijamakkan atau dipluralkan menjadi salawat. Solat satu, kalau banyak solat, salawat, yang secara bahasa artinya doa. Apa tu solat? Dalam bahasa orang Arab semua faham, solat tu adalah doa. Sedangkan secara syariat, solat adalah suatu bentuk ibadat yang khusus ya, yang memiliki rukuk dan sujud, takbir, Allah Akbarnya, tilawah dan tasbih, yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Kita mesti tafsirkan solat di dalam ayat ini dengan ibadah yang khusus ini. Kita tak boleh tafsirkan solat ini adalah orang yang mendirikan doa. Orang mendirikan doa. Taruhlah ada orang nak buat tafsiran yang bebas terhadap Al-Quran. Solat tak wajib. Ini semua solat dalam Quran semuanya tunjuk kepada apa? Doa. Kepada doa aja. Asal awak ingat Allah SWT, awak doa. Apalagi kalau dia bawa dalil daripada Quran dalam surah Taha. Allah SWT dalam dialognya bersama Nabi Musa AS di Gunung Tur, di Gunung Sina, maka Allah SWT ada katakan apa? Wa aqimis salata li zikri. Maka wahai Musa, dirikanlah solat li zikri. Untuk apa? Untuk ingat aku. Jadi dah sebutkan kat situ illah. Illah kita ingat kan? Sebab. Sebab solat untuk ingat. Jadi kalau dah ingat Allah SWT, yang dimaksudkan adalah ingat Allah SWT. Jadi kalau ada orang yang nak bijak pandai, nak tunjukkan kepandaiannya, maka dia kata asal kita ingat Allah SWT, kita dah solat. Kita ingat Allah, kita dah solat. Ya. Bila kita membebaskan kan, jadi bila waktu itu tak berat, waktu dah salam turun naik, dengan kita kurangkan. Jadi kita, kalau gerakan kita terus kurangkan. Jadi okey. Dia kita ini persoalan berkenaan dengan bagaimana dengan sebahagian ibadat yang di mana permulaannya Allah SWT bebankan ataupun wajibkan atas manusia atau orang Islam ataupun atas seseorang tertentu seperti Nabi, dan ternyata dia tidak dapat laksanakan, ternyata dia tidak dapat laksanakan untuk umat tertentu. Jadi bagaimana, bukankah ini bercanggah dengan yang tadi kita terangkan tadi, bahawa Allah SWT tidak membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan oleh seseorang itu. Ini adalah satu masalah usuli ya, usul fiqh juga. Boleh tak demikian? Boleh tak dibebankan sesuatu yang tidak boleh dilaksanakan? Dan mereka memberi contoh tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS dibebankan untuk buat apa? Untuk bunuh anak sendiri. Jadi mereka katakan sebenarnya ini adalah satu bebanan yang tidak boleh dilakukan. Tapi dalil kita bukan bebanan yang pertama tu. Kita lihat semuanya sekali. Bukankah selepas itu Allah SWT gantikannya dengan menyembelih apa? Anaknya sendiri. Dengan haiwan korban. Jadi ertinya akhirnya tak mungkin Allah SWT akan bebankan sesuatu yang kita tidak mampu. Ada banyak tanggungjawab, ada banyak kewajipan. Betul tak? Umumnya semua orang kena. Dan ada yang mampu, ada yang tak mampu ya. Tapi bila kita lihat ada syarat-syaratnya, yang tak mampu tak diwajibkan. Yang tak mampu tak diwajibkan untuk melaksanakannya. Begitu juga dengan solat. Kisah solat yang masyhur, yang mutawatir di dalam hadis Isra' Mi'raj, Nabi SAW naik, kemudian diberikan 50, kemudian turun sampai pada Nabi Musa. Dia kata inna ummataka la tutuk, bahawa umatmu tak akan mampu, umatku sendiri yang kuat dalam riwayat lain tak mampu lagi, apalagi engkau. Maka naik lagi, turun, minta kurang. Kalau kita lihat pada permulaan memanglah tak mampu, 50 waktu kalau kasih pada kita tak mampu. Tapi kalau kita lihat sikit ilmu Allah SWT, Allah dah tahu apa yang dia nak wajibkan atas kita. Sebenarnya adalah 5. Sengaja kata ulama ataupun kata ulama ataupun mungkin ada riwayat bahawa Allah SWT nak berikan kepada Nabi Musa AS itu nikmat selalu jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi naik turun, jadi dia selalu dapat jumpa Nabi Nabi Musa AS, jumpa Nabi Muhammad. Itu katanya lah. Dan kemudian ada hikmah yang lain. Kata Allah SWT pada akhirnya, yakni bila dah turun sampai kelima, Allah kata apa? Dia khamsun wa khamsina fil ajr. Maknanya ada lima perbuatan fi'il, tetapi khamsuna fil ajr, 50 dalam pahalanya. Setiap kali kita solat satu, macam tadi isyak, macam kita semayang 10 kali isyak, pahala dia. Kata Allah SWT. Jadi dia minta daripada dia sedikit, dia berikan kita banyak. Walaupun dikurang perbuatannya, pahala dia tetap 10. Yakni totalnya 50. Ya. Yeah. Mengenai doa ni, yeah. Kalau orang yang tak solat dia berdoa, doa dia bisa bukan doa. Soalan orang yang tak solat dia berdoa, apakah doanya dikabulkan ke tidak? Doa dia ada macam-macam. Ada doa masalah. Doa masalah ni doa soal susah payah, hendak sesuatu daripada urusan dunia. Sakit nak disembuhkan, periksa nak pas, nak lulus, macam-macam lah, nak kahwin, mudah-mudahan dia apa ni, dia terpikat dan sebagainya, dan macam-macam lagi. Itu doa yang macam itu, orang Islam pun doa, orang kafir pun doa, munafik pun doa, fasik pun doa. Dan kita tahu bahawa doa mereka itu dikabulkan kadang-kadang. Bila kena dengan takdir Allah SWT lah kan, Allah kabulkan. Sama ada dia Muslim atau dia bukan, dia bukan Muslim. Sebab tu dalam ayat Quran banyak menceritakan tentang orang kafir, bila dia dalam kesusahan dia akan doa dengan mukhlisin, maknanya dia tawajuh terus pada Allah SWT. Lahuddin lagi, lain anjala min hadhihi lanakunanna minasyakirin, kalau engkau selamatkan kami daripada kesusahan ini. Selalu dia beri contoh tentang orang yang dalam kapal, taufan dan sebagainya, kami tentu akan jadi orang-orang yang syakirin, yang bersyukur. Maka Allah SWT pun Allah jawab, falamma anjayna, apabila kami selamatkan mereka, mereka lupa, mereka kembali kepada kekufuran mereka. Jadi mereka apa ni, diterima ataupun diberikan apa yang mereka minta. Doa masalah. Doa lagi satu adalah doa ibadat. Doa ibadat artinya doa macam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hingga akhir tu. Doa apa? Minta sesuatu ke tu? Tak ada minta sesuatu. Doa tu itu adalah satu doa. Jadi dalam doa-doa seperti ini dan doa yang untuk akhirat, itu khas untuk orang yang beriman. Orang yang tak beriman tak dapat, tak diterima. Jadi kalau kita nak jawab soalan tadi, kita kena hukumkan orang yang tak salat tu beriman ataupun tidak. Jadi kita jangan susah payah pasal tu, dia beriman ke tak iman ke. Tapi kita katakan yang confirm diterima hanyalah orang yang beriman, yang salat lah. Tapi yang tidak tu diragui. Baik, kemudian yang berikutnya, rezeki 49. Rezeki adalah semua wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, berikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Jadi rezeki itu apa maknanya, adalah semua yang diadakan oleh Allah SWT di dunia ini untuk keperluan manusia. Ada di antaranya daripada jenis harta benda, segala jenis harta benda dan berbagai macam makanan dan minuman. Itu semua adalah rezeki. Itu jelas lah, orang selalu cakap rezeki makan dan minum, yang masuk mulut dia rezeki. Pakaian macam bukan rezeki, pakaian pun rezeki. Kenderaan rezeki, tempat tinggal rezeki. Jadi ini semua adalah rezeki. Ini adalah harta benda. Yang dimaksudkan rezeki pada ayat ini adalah harta, baik harta yang bergerak ataupun tidak. Semua jenis rezeki. Tanah, gerak apa ni, geran tanah, kalau tanahnya pun tak ada kunci dan sebagainya, itu semua adalah rezeki. Baik. Kita dah terangkan tentang nafkah tersebut. Disebutkan umum mereka berikan berapa banyak, dia tak diterangkan. Kita dah terangkan masalah ini. Yang ke-50 al-yakin wa hum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka itu yakin dengan perkara tadi. Yakin itu adalah dari isim fa'il daripada yaqanal amru, yakni sesuatu yang telah nampak dan tegas. Yakin sesuatu yang nampak dan tegas, dan maksudnya di sini ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari kekuatan nalar dan fikir, kekuatan dirayah memikir, yang mampu membawa ketetapan untuk menghilangkan keraguan dan kekacauan hati. Nalar ni saya tak pasti ya, mungkin benda yang nampak, tetapi benda yang nampak lah terang. Yakin tu benda yang terang dengan fikiran ataupun dengan benda yang boleh dilihat. Dan bila kita yakin, biasanya ia tak mudah dihilangkan, tidak mudah diluputkan ataupun diangkat. Itu erti yakin. Jadi kalau kita lihat, ilmu itu mempunyai beberapa darajat. Yang paling tinggi sekali adalah yakin. Kalau misalnya hari yang ustaz tak datang misalnya, orang datang kat sini, dia tak percayalah. Datang ke tak datang? Tak tahu lagi, kata tak datang. Belum yakin lagi lah, zon aja. Datang lagi 2-3 orang, 5 orang pun kata tak datang, tak datang, tak datang. Makin lama makin ramai, akhir sekali keluar tuan rumah, dia kata apa? Ustaz tak datang. Yakin tak? Akhirnya yakin. Sebab khabar dah mutawatir dah. Dah yakin dah. Dan mata pun nampak orangnya tak ada. Tapi kalau kita di sini misalnya, kita lihat awan gelap datang ke arah, di arah Tantinis misalnya, kita dapat rasakan ilmu kita, untuk ilmu kita bahawa hujan kat sana. Betul tak? Tapi dah sampai yakin ke belum? Belum. Tapi bila ada orang naik kereta daripada Tantinis, basah semuanya, awak daripada mana? Daripada Tantinis. Dia tak payah cakap pun, kita dah yakin bahawa di sana hujan. Jadi tu dah sampai yakin. Sebelum tu belum yakin lagi. Dia sampai basah dah, walaupun dia tak cakap, belum sampai yakin, tapi dah zon yang rajin. Bila dia cakap, kita boleh yakin. Boleh yakin kan dengan perkara demikian? Jadi berbeza. Jadi kata ulama, yang dimaksudkan tadi hum yuqinun, mereka yakin tu dengan apa? Dengan ghaib. Dengan dan apa ni? Dengan apa yang diturunkan kepada Nabi SAW dan sebelum Nabi SAW daripada kitab-kitab. Yakin macam tu, itulah sifat-sifat orang yang muttaqin. Baik. 51 muka surat sebelah, nota kaki je. Berkenaan dengan ala hudam min rabbihim, ulaika ala hudam min rabbihim. Bukti atas keteguhan mereka dalam beristiqamah ini ditunjukkan. Istiqamah terhadap apa? Terhadap perkara-perkara keimanan tadi, sifat-sifat tadi. Mereka sentiasa dengan sifat-sifat mendirikan solat, iman kepada yang ghaib, memberikan nafkah ataupun infak. Maka Allah SWT tunjukkan dengan kata ala dalam firman-Nya. Ala hudam mir rabbihim. Kerana ala digunakan untuk konotasi menguasai di atas. Seperti seseorang yang menunggang kuda yang sedang menguasai kendali kudanya, maka dengan bebas sesuka hatinya dia boleh mengarahkan ke mana-mana kerana ia berada di atas punggungnya, kontrol. Dia di atas petunjuk. Di atas petunjuk, nampak jelas. Okay. Dalam perkara ini kata Syekh Muhammad Saleh bin Husainin, orang yang dapat petunjuk ni dia tak kucar-kacir ataupun tak gundah gelana. Lebih-lebih lagi bila datangnya fitnah ataupun ditimpa musibah dan sebagainya. Apa saja yang berlaku, dia faham akan qada dan qadar Allah SWT. Dia akan nampak kebaikan, hikmah dari sebalik perkara tersebut. Seolah-olah nampak jelas bahawa ini sebenarnya akan bawa kepada yang ini. Sebab apa? Dah atas petunjuk daripada Tuhan mereka. Kalau kena susah payah, kalau kena fitnah, ada masalah dan sebagainya, dia sentiasa faham, yakin bahawa ni semuanya ada kebaikan. Ni semuanya ada kebaikannya. Dan dia tak hilang fokus, kata orang sekarang, eh? Dia tak hilang fokus. Dia tahu mana usaha yang hendak diberikan kepada setiap perkara yang berlaku dan mana yang prioritinya yang harus dilaksanakan. Itu adalah ciri-ciri orang yang dapat petunjuk. Bergaduh apa semuanya gini-gini, yalah, yang perlu dilakukan dilakukan, tapi tak hilang fokus tentang apa yang asas. Kadang-kadang orang bila ada masalah, dia sampai apa tu, sampai humum, sampai susah hati, sampai apa semuanya, sampai dah tak nampak macam mana nak selesaikan, sampai dah macam putus asa apa nak laku, nak dilakukan, sampai macam gitu, sampai kadang-kadang sampai tersilap, dia terlupa ada benda yang lebih penting dan dia buat benda yang salah untuk selesaikan masalah. Banyak tak orang buat macam itu? Bila dalam masalah dia terbuat yang salah, kerana pada dia waktu itu nak betulkan yang tak betul ataupun yang susahkan dia. Itu sebab tak nampak petunjuk, tak dapat tunjuk daripada Tuhan mereka. Dan tu masalah-masalah dunia lah, eh. Ini umum, di dalam ayat ni umum. Yang lebih penting lagi tentulah di dalam masalah-masalah agama dan akhirat. Baik. Yang ke-52, wa ulaika humul muflihun. Muflih daripada kata-kata falah, berasal daripada ungkapan falah al-arba, falah iaitu orang yang membajak tanah. Dan orang yang membajak tanah dipanggil al-falah, kerana al-falhu itu maknanya adalah menembus, memutus. Itu makna al-falah. Falah tu apa? Tembus, putus. Orang yang bajak tanah dia ambil cangkul, dia apa ni, tembuskan tanah tu, korekkan dia supaya boleh letakkan apa, tanamkan biji-biji kan. Maka kalimah tu artinya dia menembus dan memutuskan. Kata seorang penyair, innal hadida bil hadidi yaflahu. Artinya sesungguhnya besi itu hanya bisa terpotong oleh besi pula. Yaflahu artinya dipotong. Ada lagi kata al-falah petani, yang kita sebutkan, kerana ia bekerja dengan menembus tanah dengan alat bajak. Dengan demikian al-muflihun tu siapa dia? Adalah mereka yang akan mampu menembus jalan di antara kerumunan banyaknya manusia di padang mahsyar dan masuk ke dalam syurga. Oh, ini satu kata orang tu, satu istimbat yang mendalam, eh. Diambil makna dekat mana? Dekat padang mahsyar, terus sampai kat sana. Wa ulaikal muflihun, siapa dia? Bila dalam padang mahsyar berjuta-juta orang, orang-orang muflihun ni orang dapat tembus. Tembus dalam keramaian tu, dia boleh sampai masuk dalam syurga. Jadi ini kalau ikut kalau daripada bahasa, ya, boleh dipikulkan atas makna tersebut. Dan makna falah artinya tembus. Dan al-falah juga mempunyai erti keberuntungan, iaitu keselamatan dari segala yang tidak disenangi, yang tidak disenangi, dan berhasil meraih kesenangan. Dan yang terakhir inilah disebutkan oleh kebanyakan ulama, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Apa tu al-falah? Marilah kepada kejayaan. Kejayaan adalah satu kalimah yang luas sekali. Apa makna dia? Segala yang tidak diingini, yang tidak baik, dia selamat daripadanya. Dia selamat daripadanya. Dan setiap benda yang baik, dia dapat. Setiap semua. Jadi kalau orang kita katakan menang, kalau kita cakap menang saja, mungkin tak menang betul-betul kan? Tak menang betul-betul. Maknanya ada lagi yang dia kalah lah, ada lagi yang dia kesusah payah yang dia dapat. Tapi kalau al-salah, sebab tu pakai fauz. Kalimah dia yang lain tu, fauz cuma berjaya je. Kalau menang atas tim yang demikian, faza fariqu fulan ni ala fariq fulan. Setelah menang tim yang ini atas tim yang itu, tu menang, faza. Tapi falah, yang dia tak suka semua dia terselamat. Dan dia dapat apa yang yang dia nak, itu baru al-falah. Hayya 'alal falah amat umum. Sebab itulah dipilih agaknya Allah alam untuk kalimah azan, dan dipilih dalam macam-macam ayat Quran semua pakai al-muflihun, al-muflihun, untuk menunjukkan nikmat yang paling besar. Apa dia yang paling besar sekali? Adalah terlepas daripada neraka. Itu yang paling penting sekali. Kalau awak tak lepas daripada neraka, awak lepas daripada semuanya, maafkan besar, semua benda dia lepas. Pasal dia juga yang polis, misalnya, kalau cerita-cerita macam itu, dia juga menteri, dia juga, dia kontrol semua, dia lepas, semua dia lepas, sampai dia mati. Tak ada orang boleh tangkap dia, hukum dia, mahkamah kan dia semuanya. Lepas saja, macam-macam dia punya ni, dia buat dia sakit lah, dia tukar dia punya identiti lah dan sebagainya. Tapi kalau dia tak selamat daripada neraka, mungkin dia selamat daripada macam-macam orang tak tahu dan sebagainya. Tapi tak selamat daripada neraka, dia tak selamat, dia tak berjaya. Tak salah. Dan mendapatkan syurga adalah yang paling utama sekali, yang sebesar-besarnya, yang seharusnya kita dapat, baru kita salah. Kalau dapat semuanya dekat dunia, apa dia nak dia dapat pun, macam-macam pulau dia dapat, macam-macam bangunan dia dapat, hotel kat mana-mana negeri dia punya, mansion dan sebagainya, kapal terbang dan seterusnya dia punya, tapi tak dapat syurga, berjaya tak berjaya? Tak berjaya, ya. Jadi kata Allah SWT, ulaika humul muflihun, makna yang seumum-umumnya yang kita boleh faham. Jadi awak semuanya boleh berfikir sendiri, boleh tadabur sendiri, apa benda yang tak nak kita, kita terima. Apa benda yang hendak kita terima. Itu semua makna, kalau semuanya makna yang betul untuk muflihun. Di dunia wal akhirah. Di dunia wal akhirah, yang kalau macam ini fil akhirah je lah. Macam ini fil akhirah. Sebab itulah yang hakiki, ya. Selamat daripada neraka dan mendapat syurga, itulah kejayaan yang hakiki. Maksud saya adalah awak ambil benda-benda dalam dunia ni untuk kiaskan dengan kejayaan. Maknanya kalau macam kita periksa dan sebagainya, kita iktibar, ambil iktibar dengan periksaan yang paling besar di mana? Di padang mahsyar, macam gitu. Kita gunakan apa yang ada dekat sini sebab akal kita boleh sampai dekat sini, dan kita cuba ambil iktibar kepada benda yang di akhirat. Tapi kita tak samakan. Bahkan kita katakan di sana lebih besar, lain dan lebih hebat. Itu saja. Walillahil masalul a'la. Benda ni arif sebenarnya, selama lebih. Jadi kita pergi kepada, ada lagi? 53, mereka dimaksudkan di sini adalah mereka yang memiliki 5 karakter tersebut, sifat tersebut, yakni beriman kepada yang ghaib, 5 sifat, beriman kepada yang ghaib, menegakkan solat, menginfakkan sebahagian daripada rezekinya, beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW maupun wahyu-wahyu yang diturunkan sebelumnya, dan beriman kepada hari akhirat. Baik, satu soalan, dalam bahasa Arab waw wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wallazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun wa nismunya, artinya dan dalam bahasa Arab ni ada makna apa, mughayarah, iaitu apa yang sebelumnya berbeza dengan apa yang selepasnya. Macam Zaid wa Amrun, Zaid lain, Amrun lain. Betul, eh? Kitab, kitab dengan apa ni, daftar misalnya. Kitab wa daftar, kitab lain, daftar lain, kan? Jadi waw tu menunjukkan kepada kelainan. Dia lain, dia lain. Jadi persoalannya, adakah orang-orang ni semua orang-orang yang lain? Orang yang beriman pada yang gaib lain, orang yang mendirikan solat lain, yang berinfak lain. Kita jawab lain ke sama? Tapi lain kan? Sifat ni tak sama dengan sifat yang itu. Sifat ni tak sama dengan sifat ni. Dia semua lain-lain. Tetapi semuanya sama juga, menunjukkan kepada orang yang, kepada orang yang sama. Jadi dia lain daripada sudut, daripada sudut sifat, tapi dia sama daripada zat. Jadi betul lah dia waw al-mughayirah. Jika kita faham ini, artinya tak semua orang muttaqun sama statusnya, sama darajatnya. Dan orang yang muflihun pun, kerana ada sifat-sifat ni pun, tak akan sama darajatnya. Kenapa? Kerana sifat-sifat ini, yang lima ni, dia adalah sifat-sifat yang mempunyai macam-macam tingkatan. Orang beriman pada yang gaib, satu orang ni dengan satu orang tak sama. Yang mendirikan solat, yang tegakkan solat, satu orang dengan satu orang tak sama. Begitu juga yang infakkan, yang beriman kepada wahyu dan sebagainya, tak akan sama. Tetapi lima-lima sifat tu mesti ada untuk jadi muttaqin. Kalau kurang, kalau tak ada terus, tak dirikan solat, iman pahit semuanya, kita tak dirikan solat, muttaqin ke tidak? Jawabnya tidak. Mesti ada lima-lima. Tetapi dalam lima-lima ni, kalau kurang, maka kuranglah dia punya sifat muttaqin dia. Kuranglah falah dia punya kejayaan dia. Jika kita faham ni, maka kita faham kenapa dalam syurga ada macam-macam tingkatan, macam-macam darajat. Sebab bezanya bergantung kepada sifat-sifat orang-orang tersebut. Kata Nabi SAW, syurga ni, daripada satu syurga kepada satu syurga, macam kita dekat sini tengah tengok planet yang jauh, kecil aja, jauh dia macam gitu. Dan itu satu level syurga yang awak ada ni sekarang, syurga dah tu. Syurga lagi satu, dia punya tinggi dengan jauh dia kat sana, kecil je satu planet. Kata sahabat-sahabat, oh itu mesti tempat orang-orang apa ni, nabi-nabi pilihan Allah SWT. Kata Nabi SAW, lah, bahkan itu adalah untuk orang yang beriman, aman nabi wasaddaqah wasaddaqahu, orang yang beriman kepadanya dan membenarkan Allah SWT pun dapat juga. Macam itu bukan khas untuk para nabi. Jadi awak kalau, jadi terpulang pada kita, terpulang pada kita nak kejar apa ni, kata orang tu, kejayaan yang macam mana. Dia ada macam-macam level. Kalau sekarang orang menang kita jealous, dapat nombor 2 pun jealous juga kan. Dekat akhirat kekal lah, tak boleh tukar-tukar. Tak ada second lap ke ataupun apa, ada hit lepas tu baru ada ni, ada final tahun depan ada lagi, tak ada tau. Dah sampai kat situ. Inilah waktu dia awak buat, awak akan dapat nanti. Kita cuma dapat gaji lepas kerja lah kan, itu umum lah. Kalau kerja hari, gaji hari untuk apa ni, akhir hari baru dapat gaji. Kalau ikut seminggu, ujung minggu dapat. Kalau bulan, ikut bulan. Kalau orang kerja setahun ke kontrak, habis baru dapat. Kalau awak nak dapat sekarang, memang tak dapat. Awak cuma dapat nanti di hari akhirat. Jadi kat sinilah yang kita beramal untuk kita dapatkan. Dan kita dapatkan bergantung apa yang kita laksanakan di sini. Jadi kita kena lihat dalam ni ada berapa orang, 50 orang, 40 orang. Tak sama apa yang awak dapat nanti kat sana. Semua mungkin dapat syurga, insyaAllah, amin. Tetapi kat mana kita tu tak sama. Allah Maha Adil. Begitu juga neraka ada macam-macam tingkatan. Takkan sama Fir'aun dengan orang yang macam siapa? Abu Talib misalnya. Tak sama. Orang bunuh Nabi, orang bunuh orang apa ni, alim sebagainya, takkan sama dengan orang yang salah dia apa, minum arak ke, main judi. Tak samalah walaupun dia beriman. Sebab tu ada aftatin nas, ada orang yang paling fasik, ada yang fasik saja. Orang yang paling kafir, ada yang kurang sikit, tapi semua kafir. Tak akan sama. Sebab tu dia ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling teruk tu paling bawah sekali. Alaihim narum mu'sadah. Dia punya pintu dia yang tutup mereka tu dah kat bawah sekali. Yang tutup dia, kata Allah SWT, api yang menutup. Api dia punya pintu. Tak ada harapan nak keluar. Kat bawah semuanya api naik menjilat apa? Hati ya, afidah. Alaihim narum mu'sadah lagi. Atas mereka yang tutup mereka tu, mu'sadah akhirnya tutup. Api yang tutup. Dah tak boleh keluar lah. Baik, kita pergi kepada ayat berikutnya. Allah SWT telah terangkan kisah pertama ataupun bahagian pertama orang-orang yang beriman. Kemudian Allah SWT terangkan tentang orang-orang yang bukan beriman. Muka surat 51 Al-Baqarah ayat 6 hingga 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci mata hati dan pendengaran mereka. Allah telah mengunci mata hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka seksa yang amat berat. Ini gugusan yang berikutnya. Jadi di sini Allah SWT terangkan tentang orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru. Lepas dia terangkan tentang orang beriman, sekarang orang-orang yang tak beriman. Namanya siapa? Kafaru, eh? Kafir. Kafaru, kufur secara bahasa adalah menutupi dan ingkar. Kufur bahasa Arab lah, bukan bahasa kita. Bahasa kita tak eh. Bahasa Arab, kafara tu artinya tutup. Awak kalau tutup sesuatu tu maknanya awak kafara kan. Jadi kalau awak masukkan sesuatu kat tanah tu, debu ke apa lah, maknanya awak telah kufurkan benda tu. Sebab itu kafara, sumpah, kafara apa ni, orang yang buat sesuatu dalam haji ke atau puasa ke, kan? Artinya apa? Dia menutup akan dosanya. Sebut dosanya, dia tutup. Itu namanya kafara. Kafaru dia tutup. Dia ingkar. Kufur menutup, mengingkari yang hak. Menutup yang hak, mengingkari yang hak, yang benar. Itu kalau kita lihat daripada bahasa dan daripada syariat pula, kufur adalah mendustakan Allah Ta'ala dan apa-apa yang dibawa oleh Rasul-Rasulnya, baik secara keseluruhan atau sebahagiannya. Jadi kufur ni artinya mendustakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia ambil definisi ni kerana kufur ni sebenarnya lawan daripada istilah iman. Iman maknanya membenarkan Allah kan, dan Rasulnya dan seterusnya. Jadi kufur lawan daripada membenarkan. Lawan daripada membenarkan apa dia? Mendustakan, ingkar. Jadi kalau nak faham senang apa tu kufur, the opposite of membenarkan. Siapa tak membenarkan Allah SWT, apa je, dia adalah kafir. Okey, dia adalah kafir. Itu di sisi Allah SWT. Di dunia cerita lain. Di dunia mungkin orang boleh panggil dia Islam ke dan sebagainya, tapi tak semestinya dia Islam di sisi Allah SWT. Dia boleh ucapkan dengan lidahnya, nanti ya dalam bab munafikin, dengan lidahnya dia beriman dan sebagainya, Tapi dia kalau mendustakan dengan perbuatan, dengan hatinya, dia bukan orang yang beriman. Jadi oleh kerana membenarkan itu dengan hati, dengan anggota badan, dengan kata-kata, begitu juga kufur. Kufur dengan tiga-tiga perkara ini. Dengan hati boleh kufur, dengan lidah pun boleh kufur, dengan perbuatan pun boleh kufur. Jadi dia macam pintu, awak masuk dalam, untuk masuk dalam pintu ni, kalau awak keluar, maka awak keluarlah dengan daripada pintu tersebut, maka hilanglah semuanya sekali. Sama juga. Kalau awak masuk Islam dengan perkataan, maka awak boleh keluar dengan perkataan. Kalau boleh masuk Islam dengan hati, boleh keluar dengan hati juga. Awak boleh masuk Islam dengan perbuatan, awak boleh keluar dengan perbuatan. Baik. Sawa'un Sesungguhnya orang-orang yang kafir ini, sawa'un, sama saja antara mereka diberi peringatan ataupun tidak. Hal itu tidak ada gunanya kerana Allah SWT telah memutuskan mereka, yakni mentakdirkan mereka tidak akan mendapat hidayat. A'anzartahum, sama ada engkau ancam mereka, nasihat mereka dengan menakut-nakutkan mereka. Itu maknanya apa? Inzar. Inzar. Inzar ni pun nasihat. Tapi nasihat yang menakut-nakutkan. Ada tak nasihat yang menakut-nakutkan? Ada. Ada orang kena macam gitu. Nasihat baik-baik tak jalan. Nasihat takut-takutkan, ada takut. Jangan pergi tu malam-malam . Itu kan takut-takut tu ancaman lah. Kalau buat gitu nanti kena gini dan sebagainya. Itu nasihat yang menakut-nakutkan lah. Takut-takut hantu lah . Tapi kalau lagi satu punya jenis, kau keluar juga tak balik pada waktu je, kau siap kena. Bapak cakap dengan anak, balik tak cukup waktu, tak apa ni, tak tepat pada waktunya, dia kena. Itu nasihat tu, dengan menakut-nakutkan. Jadi orang kafir ni, Allah tak kata sama atas mereka, sama pada mereka, kau nasihatkan mereka ke tak nasihatkan mereka. Allah gunakan apa? Kau ancam mereka ataupun kau tak ancam mereka, sama. Sebab dia orang kafir. Maknanya kalau yang ini ancam tak jalan, nasihat lagi tak jalan. Bukan terbalik. Zaman sekarang terbalik. Diorang kata jangan ancam-ancam, kita baik-baik pula. Allah kata kau ancam tak jalan. Takkan nasihat baik-baik boleh jalan. Sebelum tu kita kena lihat orang kafir macam mana. Tak semua orang kafir macam gitu. Walaupun zahir ayat ini macam tu, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kerana Allah SWT telah putuskan mereka tak akan mendapat hidayat. Kenapa begitu? Khatamallahu ala qulubihim. Allah SWT telah mengunci, dan dalam terjemah tu atau tafsiran tu dia kata kunci mati. Itulah makna khatam. Khatam tu maknanya kunci mati. Kunci mati artinya kunci tak boleh buka balik . Tak boleh buka. Jadi apa yang ada dalamnya, yang dah dikunci tu tak boleh keluar. Khatam? Khatmul Quran. Tak ada khatam, ada macam-macam makna tu kan. Khatam Quran maknanya habis. Khatam maknanya habis pula tu. Penghujung satu khatam, hitam. Ni khatam Allah, TL . Khatam Allah, kunci hati. Jadi kita ada tutup hati. Kita boleh apa? Tutup sesuatu. Tutup masih boleh buka. Tutup pintu masih boleh buka. Kalau khatam pintu, seal pintu tak boleh buka. Macam kotak-kotak undi semuanya, dia dah seal dah tak boleh buka. Khatamkan orang. Oh, rumah orang. Jadi orang tak boleh masuk . Kalau dia dah bankrupt . Baik. Jadi itu maknanya khatamallahu ala qulubihim, disebutkan yang pertama sekali hati mereka. Hati mereka telah dikunci mati. Sebab itu tak ada gunanya kau ancam ataupun tak ancam, sebab dah kunci mati. Dan faedah daripada disebutkan hati dulu, sebab hatilah sumber hidayat, sumber keimanan. Kalau sumber dah ditutup, lain semua tak guna. Walaupun ada mata, walaupun ada telinga, boleh nampak, ada kaki tangan dan sebagainya, boleh jalan dan seterusnya, ada macam-macam indera yang lain, tapi kalau hati dah tutup, lain-lain semua tak guna. Kunci mati pula tu eh. Jadi dia bermakna khatam tu sama mahir taba'ah, cop eh, dah ditutup, iaitu mengunci dan memberi stempel pada sebuah bejana bekas agar tidak diketahui apa isinya dan tidak boleh dibuka yang menyebabkan perubahan isinya. Jadi bila dah tutup tak boleh buka, dia tak boleh berubah, dia begitu saja. Jadi alhamdulillah kita belajar bahasa juga, bila belajar tafsir ni. Inilah yang kita nak sebutkan dulu, kafirnya macam mana. Kalau apa makna, kita belum lagi, baru dia punya kalimah-kalimah dia, makna kalimah, sabar eh. Dia punya apa? Dia punya tafsir, belum lagi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Dan ghishawah, apa makna ghishawah? Atas penglihatan mereka, iaitu satu ritak, satu tutup. Yang ini dia tak cakap khatam. Bila pandangan mata ni, dia tak cakap khatam, dia cuma cakap tutup, diseliputi dengan sesuatu, tutup pada sesuatu yang diharapkan tidak ada yang boleh menyentuhnya. Itu rishawah, satu seliput. Kata ulama, kata pentafsir ni, kata Syekh Abu Bakar Jazair, seperti orang yang ada, yang ada mata tapi bukannya ditutup dengan apa ni, benda eksternal eh, benda macam sapu tangan ke apa ke, tetapi dalam mata tu ada yang macam benda putih tu yang tutup kat dalam mata ni. Yang benda putih, selaput putih tu tak boleh nampak punya, tak boleh nampak. Itu lebih teruk daripada mungkin tutup dengan kain gelap dan sebagainya. Dia terus dekat dalam mata tu sendiri ada rishawah. Itu maknanya rishawah yang betul lah. Walahum azabun alim. Al-azab adalah rasa sakit yang menghilangkan kenikmatan hidup dan kesenangannya. Itu adalah berkenaan dengan kalimah-kalimah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat ini beritahu kepada Allah, oleh Allah SWT kepada Nabi SAW, bahawa orang-orang kafir ni yang tak beriman, dah faham kan makna kafir kan, yang tak beriman, yang mendustakan Allah SWT, Rasulnya, dan apa saja yang dibawa oleh Rasulnya, orang-orang ni kata Allah SWT, sama aja atas mereka, sama ancam mereka ke tak ancam mereka dengan nasihat, mereka tetap tidak akan beriman. Jadi kata-kata ni, pertama sekali, orang-orang kafir yang macam mana? Adakah semua orang kafir macam ni? Jadi jawab kita, kalau ini je ayat yang turun, tak ada karina lain, wajib kita kata kan, bahawa betul semua orang kafir sama. Tapi banyak lagi ayat-ayat lain yang katakan ada orang kafir boleh masuk, boleh masuk Islam, boleh beriman, dan diperintahkan pula kita untuk mengingatkan dia dengan nasihat, dengan galakan, dan juga beri ancaman mereka. Ada manfaat pula tu. Wazakir fa inna fa'atiz zikra. Dan bila peringatan, sebenarnya peringatan tu ada, ada faedahnya, ada manfaatnya. Dan ayat-ayat lain, Allah kata Allah akan beri petunjuk pada siapa yang dikehendaki. Kau kena beritahu juga. Tapi ada pula kata Allah SWT dalam ayat ni dan juga ayat lain bahawa orang-orang kafir ni secara umumnya tak ada faedah bagi mereka dakwah apa-apa pun. Jadi oleh kerana ni semua hak, semua benar, kita katakan orang kafir ni ada yang macam gini, yang macam Allah sebutkan pada ayat ni, ada yang macam yang macam gitu maknanya yang boleh terima dakwah. Dan sejarah telah menunjukkan bahawa ramai yang orang Arab musyrikin masuk Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, macam ramai orang sahabat yang kita tahu asalnya bukan Islam, Abu Sufyan ni semua, semuanya bukan Islam, Indon lagi yang masuk Islam lagi, tapi akhirnya masuk Islam. Jadi dia bukan orang kafir yang dimaksudkan dalam ayat ini. Jangan main timbak semua saja, bahaya. Cuma kita tahu ke tak tahu siapa mereka? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Tapi kita diberitahu tentang sifat-sifat mereka tu, kenapa mereka tak boleh dapat hidayah. Dia ada sifat-sifat tertentu. Orang yang menentang, yang mendustakan kerana takabur, kerana sombong, tak nak terima yang hak, dia berpaling daripadanya, tak nak belajar, tak nak tahu ni semuanya, itu yang tak akan dapat. Itu yang tak akan dapat hidayah. Tapi tak semua orang kafir macam tu. Dia tak percaya je kerana macam-macam sebab. Dia tak berapa yakin. Dia tak berapa yakin dengan Islam tu sendiri ke, dengan orang Islam ke. Itu sebab dia tak nak masuk Islam. Tak semua orang tak masuk Islam pasal Islam tak betul. Ada yang tak nak masuk Islam ni Melayu punya agama, betul tak? Melayu mundur. Saya masuk Islam ni, saya masuk Melayu. Jadi saya tak nak masuk Singapura, Malaysia, Sarawak, Sabah tu macam itu. Orang Sarawak, Sabah sampai sekarang tak nak masuk Islam. Dah berapa lama dakwah. Itu daripada sudut syubhat, syubhat. Maknanya dia tahu betul baik apa semuanya bagus, tapi tak boleh lah. Macam itulah orang Islam. Kalau Arab pun sama. Mana-mana lah negeri, Pakistan ke mana-mana, Indonesia sama lah. Macam mana aku nak masuk Islam macam gini? Jadi bukan pasal tak yakin. Orang macam ni ada harapan, ada harapan. Tak sama dengan macam dalam ayat ni. Lagi satu sebab mereka kafir kerana syahwat. Alamak, masuk Islam tak boleh minum arak. Masuk Islam tak boleh makan khinzir. Riba semua kena tolak. Ni yang susah ni, Nak solat boleh, puasa boleh juga lah, boleh try. Tapi yang ini judi majum pun tak boleh. Nantilah dulu, Jadi kena yang macam gini ada harapan boleh terima Islam juga. Dia tak apa memusuhi Islam sangat, tapi kerana beberapa perkara kita kena terangkan. Dan kadang-kadang Allah berikan dia hidayah dengan macam-macam cara, dapat macam gitu je tanpa kita tahu. Kadang-kadang dia sakit, baru dia minta kepada Allah SWT, Allah berikan dia sembuh dan sebagainya, atau apa-apa sajalah. Dan biasanya kebanyakan mereka tu ada, kalau dia ada kebaikan dalam hatinya, ada yang jenis tolong orang pun semuanya, yang macam ni kemungkinan besar boleh dapat hidayah. Cuma kita diwajibkan untuk beritahu lah pada mereka. Tak boleh tanya. Tak boleh tanya. Awak tanya tak, awak solat ni kerana apa? Kerana Allah SWT ke kerana ni? Tak boleh lah. Tak boleh. Tak disuruh. Tak. Asal dia semua amalan solat ikhlas lah. Itulah yang sepatutnya. Kena husnuzan lah dengan orang-orang Islam lah. Apa saja amalan yang baik, asal dia gitulah. Sayang kan lagi. Dia macam apa tu. Yelah. Lagi sikit nak sampai. Lepas tu apa ni, dah nak sampai, naik kereta dah nak sampai. Sekali boleh terbelok salah pula. Rok dia dah, rok besar dia dah betul lah, rok besar dia. dah masuk tapi dia termasuk lorong-lorong yang tak betul. Itu masalah. Apa berkenaan dengan dia? Apa hukum dia maksud dia? Pertama sekali tak sama dengan orang yang kafir lah. Dia dalam daerah tu Islam kan. Kalau benda-benda tu masih apa ni, kita katakan bukan termasuk syirik dan kufur, taklah syirik dan kufur. Kalau fasik kefasikan, kalau kesesatan kesesatan, dan tak semua kesesatan kafir. Yang kemudian tengok keadaan dia, dia jahil ke atau apa ke. Lagi-lagi kalau orang kafir baru masuk, biasanya jahil. Jadi itu semua kita kena lihat. Dan kalau kita tengok, kebanyakan orang dia akan dapat juga yang betul kalau daripada awalnya nak masuk Islam, nak cari kebenaran, bukan kerana nafsu. InsyaAllah dia akan dapat kebenaran. Adalah agaknya semua kita yang tak tahulah. Saya tak tahulah, itu semua kita boleh, itu tak ada, tak ada. Masuk Islam bukan kerana dakwah macam gini buka dalam kelas saja. Berapa ramai yang masuk Islam daripada cara lain? TV mana, Islam mana-mana ada. Dia tengok lebih jauh haji, kadang-kadang dia tengok gini, dia nak tahu, dia boleh cari. Buku kat library pun banyak pasal Islam. Dekat kedai-kedai buku semuanya. Dengan bahasa apa pun, kalau dia tak tahu bahasa Inggeris pun dia boleh dapat masuk Islam. Jangan khawatir pasal tu. Dan bahkan saya diberitahu dekat Darul Rekam, ramai masuk Islam Salafi. Macam mana boleh Salafi? Tak mazhab Syafi'i lagi. Dia dapat semua daripada internet. Dia boleh pilih lagi, ajar aku yang mazhab macam gini, jangan ajar aku yang macam gini. Ada dua tu sekarang. Satu yang tradisionalnya, yang mazhab biasanya, satu lagi macam itu. Ada, sebab tu ada demand untuk syatizah yang siapa yang berikan tu semuanya. Semua yang dia dapat tu dari mana? Tulisan-tulisan orang. Kalau tak tulis, tak terjemah, dapat tak? Baik, kerja itu tengah buat aja. Tak tahu macam mana, dia tulis kat mana, berapa ribu-ribu kilometer dari kat Eropah, dia tulis dalam bahasa ni, Dilal Philip ke siapa, semua buku-buku tu popular. Diorang dapat, diorang masuk Islam aja. Diorang nak yang hak. Dan mungkin lebih bagus daripada orang yang dapat dilak, kecil dilahirkan masuk Islam belum nampak-nampak lagi . Alhamdulillah. Baik, kita teruskan. Jadi dalam ayat ini bukan semua orang kafir. Okey, itu dah selesai. Dalilnya banyak dalam Al-Quran dan sebagainya. Bahkan sirah Nabi SAW cukup menunjukkan bahawa Nabi SAW telah berdakwah kepada orang-orang yang kafir, dan orang kafir dapat hidayat. Baik. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama kepada mereka kamu berikan ingatan kepada mereka ataupun tidak, mereka tidak beriman. Jadi ini bukan satu alasan, satu uzur untuk orang kafir. Kalau orang kafir baca, sama je kita tetap tak beriman. Jadi jangan tak beriman pun tak apa, Allah kata kami tak akan beriman. Jadi tak payahlah kami nak usah payah beriman. Quran kata kita tak boleh beriman. Kalau orang kafir kata, kenapa kamu susah-susah dakwah kita? Kita tak akan beriman. Quran cakap tak beriman. Bukan. Itu sengaja nak tafsirkan dengan cara yang tak betul. Dan dia juga bukan bermakna bahawa orang-orang yang berdakwah, dan pertama sekali Nabi SAW tidak payah susah payah dakwah kepada orang-orang kafir. Jadi buat dia putus asa, susah payah je dalam, janganlah dakwah kepada orang kafir pasal mereka tak beriman. Itu juga bukan maksud daripada ayat ini. Jadi apa maksud ayat ini? Kenapa diberitahu orang kafir ni tak ada faedahnya kita dakwah pada dia? Dia tetap tidak beriman. Kalau bukan alasan untuk orang kafir dan bukanlah nak memutus asakan apa ni orang yang berdakwah Nabi SAW pertama kali, jadi apa dia faedah daripada ayat ini? Sama je pada mereka, kamu beri dakwah ke atau tidak, mereka tak beriman. Baik, jadi jawab dia jelas lah sebenarnya. Orang yang berdakwah tu tetap kena dakwah. Orang yang kafir tu tetap kena beriman. Tetapi kalau itu semua tak berlaku, tak jadi, orang yang berdakwah tu jangan apa? Jangan sedih. jangan putus asa. Jadi ini adalah nak beri apa ni, motivasi pujuk kepada kepada para pendakwa. Kenapa dia orang tak beriman iman sampai sekarang ni? Allah dah katakan, kau berikan peringatan tapi kan tetap tak beriman. Jadi jangan khawatir. Pasal apa? Allah dah khatam ala qulubihim. Allah dah takdirkan mereka demikian. Memang kan, kalau orang buat dakwah, Nabi SAW dakwah berapa lama? Berapa ramai yang tak beriman juga? Jadi kalau turun ayat ni, Nabi SAW faham lah kenapa orang tak beriman. Bukan pasal dakwah dia tak betul. Dakwah boring ya. Asyik baca Quran, asyik ajak syurga, apa ni, terangkan nikmat syurga, takut-takutkan pasal neraka, itu je. Tak ada style lain ya. Tak fun. Jadi mungkin terfikir pula nak dakwah cara lain tak pada orang kafir ni. Apa dia orang suka okay, kita orang suka minum-minum, dia orang suka. Okay, kita buat pasar bazar. Kita ajak dia orang semuanya buat show. Nanti dia orang masuk Islam. Orang Korea suka kan macam gitu kan? Jadi bila turun ayat ni, insya-Allah tu semua tak keluar. Idea-idea yang meretik macam gitu tak akan keluar. Panggil apa ni, orang yang bukan buat maksiat ajak dia pergi masjid Nabi SAW, duduk sebelah Nabi SAW, kita moderator bagi dia. Terangkanlah, kasih motivasi semuanya. Nanti orang-orang kafir nak datang masjid, dah datang dah bagus dah first step. Nanti baru kita dakwah dia tentang demi kesalahan-kesalahan dia. Jadi bila turun ayat ni, maka terang bahawa mereka tetap tak beriman. Awak buat apa saja, dia tetap tak beriman. Tapi jangan tukar cara. Tukar cara, maksud saya tukar cara yang tak boleh lah. Yang boleh tu boleh lah tapi yang tak boleh tu tetap tak boleh. Dan kita tahu apa hukumnya akhirnya pada orang-orang macam ini, dipaksa, disuruh jihad ke atas mereka. Itulah dia punya hukum sebenarnya. Kalau semua dah tak boleh, nanti bila dah satu mata tu, Allah SWT pun perintahkan berjihad. Orang yang macam ini dinyahkan daripada bumi lah. Baik. Sawan alim anggartum alam turirum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim. Ayat yang kedua kita dah terangkan mana-mana kalimatnya. Allah SWT telah mengkhatamkan ataupun menutup hati-hati mereka. Soalannya, apa sebab Allah SWT tutup mati hati-hati mereka? Kenapa Allah buat demikian? Kalau orang kafir baca ke, atau orang yang tak beriman ataupun tak faham baca, kan tak adil. Kenapa? Sebab itulah kita tak beriman. Allah dah tutup hati kita. Bukan salah kita kan? Boleh tak cakap macam itu? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa apa? Yang sempurna. Tapi Allah katakan Allah kunci hati mereka. Atas perbuatan mereka, Allah kunci hati-hati mereka. Jadi bukanlah kita katakan satu siksaan ataupun satu hukuman tanpa sebab lah atas mereka. Kerana kalau kita tidak tafsirkan demikian, kita nampak dia punya kesalahan lah daripada sudut sifat Allah SWT kan. Walaupun dalam waktu yang sama, semuanya ada takdir Allah SWT. Tapi kalau kita tafsir dengan ayat ini dengan ayat-ayat lain yang semakna dengannya, kita akan dapat makna ini. Sebab dalam banyak ayat, Allah terangkan sebab Allah sesatkan orang. Allah sesatkan orang kafir musyrikin ni sebab perbuatan mereka, sebab dosa mereka. Dalam surah Saf, فَلَمَّا زَاغُوا azahallahu qulubahum. Orang-orang Bani Israel ni apabila didakwahkan Nabi Musa, dia tak nak dengar juga. Dia tu'zuna ni, dia cela, dia caci dan sebagainya. Dia kata Nabi Musa ni ada penyakit lah, ada sifat yang kurang dan seterusnya. Tak tahu cerita Nabi Musa kan? So, Nabi Musa tak pernah nak mandi dengan orang-orang Yahudi. Orang mandi dekat umum lah, dekat apa ni, sungai dan sebagainya. Dia kata dia mesti cacat dekat dia punya kemaluan. Macam buat cerita dan sebagainya. Jadi ni semua menyakitkan hati Nabi. Tapi takdir Allah SWT, hari tu dia mandi, orang yang tak nampak. Tapi batu larikan tuala dia. Batu larikan tuala dia. Batu tu boleh bergerak. Kuasa Allah SWT. Nabi Musa kejar. Orang Yahudi duduk, orang Yahudi nampak, baru untuk tak ada apa-apa. Taubi hajar, kata Nabi Musa AS. Itu yang dalam surah Al-Ahzab. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu jadi seperti orang-orang yang menyakitkan hati Nabi Musa. Sabarra'ahu Allahu mimma qalu. Maka Allah SWT menyelamatkan ataupun bara'ahu Allah ataupun melepaskan dia daripada, membersihkan dia daripada apa yang mereka dakwakan. Sabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Bahkan lepas dia kena uji, dia kena caci dan sebagainya, Allah naikkan darajatnya. Wa kana 'indallahi wajiha, maka adalah Nabi Musa tu seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu ada kena mengena dengan ayat sebelumnya berkenaankan Nabi SAW. Jangan kamu sakitkan hati Nabi SAW dengan macam-macam perkara. Bila masuk apa ni walimahnya, lambat-lambat kat rumah dia, rumah dia kecil, orang ramai tak nak keluar-keluar juga. Itu semua Allah marah. Lepas tu apa ni, dengan menyakitkan hatinya apabila dia meninggal kahwin dengan isteri-isterinya, itu semuanya Allah tak kasih. Itu semua kalau dah tak kasih, kita dah terangkan dulu, apalagi orang yang keji dan kutuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya diberitahu bahawa perkara ni apa ni kadang-kadang menjadi-jadi orang apa ni menghina apa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, balik kepada ayat ini. Mungkin jawapan yang lebih dulu tak mungkin lah. Tertulis. Oh, yang orang kafir ni kenapa dia? Kenapa yang kita beruntung alhamdulillah Allah berikan. Betul, semua benda ditakdirkan oleh Allah SWT, tapi ada sebab. Dan sebab tu Allah takdirkan juga. Tapi dalam waktu yang sama, sebab tu ada ikhtiar daripada hamba. Tak ada orang yang baik masuk neraka dan tak ada orang yang jahat masuk syurga. Allah adil. Tak ada orang yang baik tahu-tahu ditakdirkan masuk neraka. Takkan macam itu. Allah tak buat macam itu. Dan orang yang masuk neraka mesti kerana dosa dia. Itu akidah. Kalau baca kitab apa ni, akidah atau hawiyah, awak akan jumpa ni. Semua orang masuk syurga dirahmatihi wa fadli. Semua orang masuk surga, orang beriman masuk surga kerana rahmat Allah SWT atas mereka dan kurniaan kelebihannya. Dan tak ada orang wala yadkhulu ahadan nara illa bi adlihi, melainkan tak ada orang masuk neraka melainkan kerana keadilannya. Maksudnya adil tu maknanya apa? Balasan atas dosa-dosa. Tapi semuanya ditakdirkan oleh Allah SWT. Yang itu kita jangan nak explore lagi lah. Tapi semua dalam dunia hukumnya adalah macam ni. Jadi mereka tu kafir sebab mereka nak kafir, sebab mereka buat dosa, sebab mereka tolak agama, mereka dusta kan. Sebab tu mereka ditutup hati-hati mereka. Dan adakah kalau kita nak bincang aja, adakah orang kafir yang macam gini secara instant dia terus jadi kafir macam gini? Mesti ke macam itu? Terus jadi jahat betul-betul, jadi pendusta betul-betul, sampai terus ditutup instantaneously, dapat dakwah terus macam itu? Tak, semuanya macam tu. Mungkin adalah yang macam tu, hati yang kotor sangat. tapi ada yang mungkin kufur dia sikit. Betul tak? Lepas tu tambah, kufur pun macam iman. Iman boleh tambah, kufur pun boleh, boleh tambah. Sebab tu dalam ayat selepas itu kan cerita pasal orang munafik, fi qulubihim marad, fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit kufur lah. Lepas tu fazadahumullahu marada, maka Allah tambahkan atas penyakit tu penyakit lagi, tambahkan lagi penyakit jadi besar sampai dia jadi munafik. Jadi kafir pun sama, sampai dia jadi kafir yang macam macam ni. Dan boleh turun tak kekufurannya? Boleh. Tapi kalau dah sampai macam itu dah ditutup, tak boleh. Tak boleh. Jawapan? Jawapan tertulis tak betul. Semuanya tertulis, tapi mesti kerana sebab pelakunya. Mesti macam itu. Adil. Allah SWT bersifat adil. Lepas tu dalam ayat yang lain dalam surah Al-Maidah tentang orang-orang Yahudi ni, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Orang-orang Yahudi ni fabima naqdihim mitsaqahum, kerana sebab mereka ingkar ataupun mereka putuskan janji-janji mereka dengan Allah SWT, dengan rasul mereka, la'annahum, maka kami laknat mereka. Orang Yahudi kena laknat. Waja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati-hati mereka apa? Keras. Jadi bukan pasal Allah SWT takdirkan macam gitu je, pasal ada sebab. Naqdihim mitsaqahum. Dan dalam ayat lain Allah SWT berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Jadi, dan kami terbalikkan hati-hati mereka dan pandangan-pandangan mereka sebagaimana mereka tidak beriman kepadanya awal marah, first time tu. Maknanya sebelum tu dia dah tak iman. Lepas tu Allah pulangkan, balikkan hatinya, terus dia tak beriman. Jadi mesti sebab daripada orang tersebut. Jadi adil. Dia tak ada alasan bagi apa ni untuk kita apa katakan Allah apa bila dah ada apa ni dia tak nak beriman kerana Allah dah cop hati dia dan sebagainya. Lagi dia masih hidup, masih ada harapan . Sebab dia tak tahu dia punya hati dah dicop ke belum. Baik, walahum azabun azim. Baik, sebelum tu wa ala sam'ihim. Jadi pendengaran mereka juga telah dikunci. Artinya mereka boleh dengar atau tak boleh dengar? Boleh dengar. Mereka tak peka. Tapi apa yang mereka dengar tu tak bermanfaat bagi mereka. Dengar ayat-ayat Allah SWT, nasihat semuanya, ancaman. Tapi tak dapat manfaat daripada pendengaran mereka. Sebab apa? Pendengaran mereka telah dikunci. Dan absarihim wa'ala absarihim ghishawah, dan pandangan mereka, mata-mata mereka pun telah ditutup juga dengan satu tutupan. Bukan maknanya mereka tak nampak, tak lihat. Mereka nampak 6.6 lagi . Tapi nampak yang bermanfaat ataupun tidak, dapat melihat yang benar ataupun tidak, jawabnya yang itu tak. Yang itu hanya orang beriman je nak nampak. Ataupun Allah nak berikan dia hidayah, dia nampak. Jadi itu bezanya. Jadi kita bangga . Ada telinga, ada mata, bagus semuanya. Kalau sakit pun boleh betulkan telinga. Sekarang ada alat dia, mata ada alat dia, boleh tukar semuanya, short sighted, long sighted, semua dia boleh buat . Tapi yang penting daripada itu adalah mendengar yang hak, menerima dapat manfaat, nampak yang hak, lepas tu melihat yang hak. Dan daripada ayat ni kita boleh ambil faedah bahawa kebenaran tu atau petunjuk Allah SWT itu bukan hanya satu macam saja. bukan hanya dengan ayat-ayat Quran saja yang boleh didengari, yang dibaca, yang boleh didengari, tetapi juga dengan yang boleh dilihat. Ayat Allah SWT boleh dilihat. Jadi kita sebagai pendakwah, kalau nak dakwah orang, kita pakai dua-dua sekali. Jangan kita sempitkan hanya dengan apa? Pakai ayat-ayat Quran, hadis saja. Kadang-kadang kita boleh juga pakai ayat-ayat kauniyah yang boleh nampak. Salah ke? Tak ikut manhaj ke? Tak ada, tak boleh. Kalau nak tunjukkan dengan PowerPoint, dengan apa, semua boleh. Itu semua tak salah. Tak salah. Dokumentarikan dia, berikan pada mereka. Lepas tu Islam punya dokumentari lah. Kan ada sekarang ni pun. Jadi orang bukan Islam tengok, nak nampak, oh ni semua tunjukkan kepada ayat Quran ni, ayat ni, ayat ni, ayat ni. Mudah-mudahan dia dapat petunjuk. Dan ramai juga kita dapat tu orang bukan Islam, dia dapat petunjuk dengan sebab-sebab ayat yang boleh nampak. Jadi kita gunakan dua-dua. Sebab Allah katakan mereka kafir ni sebab ditutup apa tu sumber-sumber dapat hidayat. Hati yang pertama sekali, itu sumber semua iman. Lepas tu telinga, kemudian mata. Baik. Oleh kerana itu, mereka apabila mereka tak beriman, walahum azabun azim, maka mereka mendapat azab yang amat berat. Azabun azim. Jadi azab kita dah terangkan tadi, maknanya adalah siksaan sakit. Azim. Sakit. Sakit ni sakit betul-betul boleh rasa ke? Ataupun sakit yang tak boleh rasa punya, tapi dalam hati lah, maknawi je sakit. Ataupun dua-dua sekali. Jadi bila cakap azabun azimun, nakira kan, maknanya apa jenis sakit tu dia dapat. Dua-dua sekali lah. Kita tahu ada azab yang boleh rasa sakit, dan dalam hari kiamat Allah sakitkan hati mereka lagi. Setiap kali mereka kena seksa, mereka akan minta pada Allah SWT untuk keluar kejap pun jadi. Itulah Allah kata apa? Fazukul azab, fazuku azab al-khuldillazi kuntum bihi tukazibun. Rasakan azab yang dulu kamu dustakannya. Yang sakit dah lain, kena macam gini lagi, lagi sakit. Jadi semua sekali dia kena azabun azim di akhirat. Baik. Beberapa faedah lain berkenaan dengan ayat ini ya, yang disebutkan oleh ulama. Selain daripada tadi yang kita terangkan tentang azab yang berat, siksaan ataupun kesakitan tu dia boleh, kekuatan pukulannya atau kekuatan siksaannya tu buat kita sakit. Tapi kadang-kadang kekuatannya kalau tak kuat pun dia boleh buat kita sakit. Macam mana? Tu dia. Kalau siksaan tu sikit tapi banyak kali, sakit tak? Sakit juga. Kalau yang berat terus pun sakit juga. Jadi anwa' ataupun jenis-jenis azab ni mereka akan dapat daripada kita lihat apa tu umumnya azab tadi. Ini kita nak tafsirkan mengikut apa tu, apa yang boleh diangkat ataupun dibawakan oleh apa ni, ayat ini ataupun kalimah ni, azab yang macam mana. Semua jenis boleh, sama ada dia kerana dia kuat jadi sakit, ataupun berterusan banyak kali walaupun sikit pun sakit, apalagi kalau dua-dua sekali lagilah sakit. Walahum azabun azim. Tidak disebutkan kat sini kekal ke tak kekal. Jadi yang kita dapat daripada ayat-ayat yang lain. Tapi untuk faedah saja, kita tahu bahawa orang kafir bila masuk dan dapat azab ni, dia akan dapat azab yang kekal, tak boleh keluar lagi. Baik, jadi kita dah tahu tentang dua jenis manusia. satu yang dapat petunjuk daripada Al-Quran dan dia mempunyai sifat-sifat yang tertentu, lalu dia berjaya. Lagi satu yang tak dapat petunjuk daripada Al-Quran dan apa juga ayat-ayat ataupun petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah hati mereka tu dikunci, telinga mereka dikunci, pandangan mereka dikunci, dan akhirnya mereka mendapat kehinaan, mereka dapat azab yang berat. Ada apa-apa soalan? Nampaknya tak sempat nak baca hadis . Kalau dia dah betul-betul nak masuk lah, nak dekat nak masuk. Kalau sebelum lagi jangan cakap lah. Baru nak tahu apa semuanya, tak perlulah cakap tentang benda yang dia wajib buat. Tapi perlu jugalah kita beritahu. Tapi saya rasa itu semua ada waktunya lah. Ada waktunya. Dia mungkin tahu sendiri. Pasal benda ni terlampau masyhur. Cuma dah ramai orang dah tak tahulah. Mungkin kat tempat kita dah ramai tak tahu. Tapi awak tanya siapa kat tepi jalan apa kau mutat, dosa besar, kena bunuh tak agak-agak? Agak-agak punya. Walaupun dia tak tahu betul-betul. Saya dah cuba juga tanya berapa orang. Orang biasa je, si makcik ke apa. Tahu, mereka tahu. Tapi segitu-gitu je lah. Maknanya offhand aja mereka ada idea macam gitu. Tapi mungkin yang muda-muda mungkin tak tahulah Yang muda-muda mungkin tak tahu pasal tak diberitahu. Tapi kalau orang yang tengah cari agama, biasanya dia tahu. Lagi-lagi kalau dia educated, mesti dia tahu. Dia tahu perkara seperti ini. Ataupun dia daripada agama tertentu. Kerana semua agama macam ini. Awak tengok je Bible, awak tengok je Taurat, awak nampak siapa keluar daripada agama, kena bunuh. Ya, kita ada nama Julian the Apostate, Julian Murtad tu, apa hukum dia? Orang tak ada, dia punya cerita semuanya dalam Bible. Jadi bukan itu yang permulaan sekali yang kita beritahu. Ada soalan lain? Ya. Ketik. Tak ada soalan, dah boleh tutup. Dalam Quran Luqman, Allah mengulang lainnya Okey, baik. Ini secara umumnya, saya tak tahu dah diberitahu waktu kita terangkan tentang ulumul tafsir. Ada di dalam Al-Quran ayat yang berulang-ulang. Saya rasa dah beritahu kan. Memang Al-Quran ni ayat dia ada yang mutasyabih. Masa ni dia berulang-ulang. Okey, apakah faedah daripada ayat yang berulang-ulang? Kadang-kadang tentang syurga sama macam sama aje. Sifat Allah Taala macam sama aje. Dan kadang cerita pun berulang-ulang. Cerita Nabi Adam berulang dekat banyak tempat. Cerita Nabi Musa antara paling banyak sekali disebutkan oleh Allah SWT dalam pelbagai tempat dalam Al-Quran. Dan juga cerita-cerita lain. Ada cerita sekali je ataupun sikit saja. Jadi apa faedah perulangan ataupun berulang-ulang cerita-cerita demikian? Dan adakah semua perulangan tu betul-betul perulangan? Jadi kita katakan tidak. Tidak sama perulangan tersebut. Dan diulangkan secara umumnya kerana kepentingan kisah tersebut ke ataupun cerita ataupun apa dipanggil tu nasihat tersebut ke atau sifat tersebut ke dan sebagainya, kepentingannya. Kalau macam disebutkan tentang sifat seorang bertakwa, orang dirikan solat banyak kali kan, dirikan solat keluarkan zakat, dirikan solat keluarkan zakat banyak sangat, beriman kepada yang gaib pun ada juga. Sebab itu adalah perkara yang penting bila disebutkan sebaik kita buat, jangan lupa. Dan ada pula dosa-dosa yang diulang-ulang juga, yang tidak beriman pada Allah dan hari kiamatnya dan sebagainya. Jadi itu diulang-ulang kerana bahaya, kerana penting. dan kisah-kisah pun demikian juga. Adakah dia perulangan secara gitu saja? Jawabnya tidak. Kebanyakannya perulangannya tidak sama lapasnya. Ada perubahan sedikit. Nah, itu semua ada faedah-faedahnya. Dan kalau pun dia berulang dengan sama lapasnya pun, sebenarnya tak sama ikut konteks dia. Konteks yang ayat yang dalam surah ni misalnya lain. Dia nak stresskan benda lain. Dalam ini dia nak stresskan benda lain, ataupun dia terpaksa dia sebutkan ni bukan perulangan yang lama punya, kerana benda baru kat dalam surah tersebut dan berikutnya. Untuk kita, benda yang ada kaedah kan, benda yang mujmal, yang sikit ataupun yang tidak diterangkan secara detail, lepas tu ada pula ayat lain yang diterangkan secara detail, wajib kita fahamkan yang global tu kepada yang detail. Itu kaedah. Kaedah ni penting. Satu orang banyak dah lupa ataupun sengaja lupa kan. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ni kisah murtad kita masuk lah. Dalam riwayat, Umar bin Khattab tanya pada orang yang baru balik lah daripada jihad, ada tak cerita? Dia diberikan, dia beritahu ada cerita orang tu murtad. Lepas tu apa yang kau buat? Sahabat ni macam tak nak ceritakan. Dia ceritakan pasal kisah-kisah lain. Umar tanya apa yang kau buat dengan orang-orang tu? Terpaksa dah ada geram. Kami bunuh dia. Kenapa kau tak, kalau aku tak, kenapa kau bunuh dia? Dia tanya. Jadi jawab sahabat tu, fahal sabiluhum illal qatl. Bukankah hukum orang macam ini, orang murtad ni adalah apalah dibunuh? Sahabat faham maknanya apa? Memang betul lah, orang murtad bunuh lah. Ya, na'am, kata Umar. Tapi kalau aku, aku akan tahan mereka, aku berikan setiap hari roti untuk dimakan, dan aku suruh orang bertaubat. Kalau tidak, aku masukkan mereka dalam sijin penjara. Riwayat pertama. Jadi zahirnya Umar bin Khattab tak setujulah dengan pembunuhan tu, kerana orang tu murtad kan. Dan Umar bin Khattab tak bunuh, maknanya dia cuma apa? Dia cuma tahan, dia beri makan dan dia suruh bertaubat. Tak ada dia masuk dalam jail. Tak disebutkan sampai bila eh? Tak disebutkan sampai bila. Mungkin sampai bila-bila lah. Itu kalau orang nak faham macam itu. Boleh, boleh difaham macam itu. Tapi kalau kita ikut manhaj muhaddisin, cek balik takhrij dari riwayat lain, kita akan jumpa dalam riwayat lain, dalam Muwatta dan sebagainya, kita akan jumpa Umar bin Khattab tanya orang ni apa berlaku kat negeri tu. Dia kata ada orang murtad. Lepas tu apa kamu buat? Sama juga, kami bunuh dia. Dia kata hala habastumuhu salasan, mengapakah kamu tidak tahan dia salasan? Salasan maknanya apa? Tiga, tiga hari, tiga malam. Wa at'amtumuhu rarifan, dan kamu beri dia makan setiap hari roti, loaf roti. Dan apa ni, dalam dan selepas tu suruh dia bertaubat. Fa in abau, maknanya qatal tumuhum, yang ni lebih kurang macam itulah. Kalau sampai situ pun dah cukup, maknanya 3 hari. Yang ini detail kan, diterangkan. Yang tadi dia kata tidakkah kamu apa tahan dia, tak disebutkan berapa hari. Dalam riwayat ni dia sebutkan 3 hari. Jadi wajib untuk mustahil nak keluarkan fatwa, nak tulis kat surat khabar ke apa ke, dia kena tengok semuanya lah. Dia kena adil. Jangan apa yang sesuai dengan mazhab dia, dia ambil. Yang tak sesuai dia, dia sembunyikan. Orang tak tahu. Mana orang tahu nak pergi cek ni semuanya? Orang cek, kita tengok, kita dapat tahu. Jadi yang umum tu, kita hamalkan dia, kita bawakan dia, ataupun kita maknakan dia dengan makna, dengan riwayat yang detail. Riwayat detail kata 3 hari. Sebab tu ulama banyak kata 3 hari. Bahkan tak ada ulama yang kata berterusan. Dan kalau pun kita nak kompromikan dia, kita nak combinekan dia, yang Umar kata apa, masuk dalam penjara tanpa satu apa, satu mudah, satu tempoh yang tertentu, kita bawakan bahawa kalau tak 3 hari pun sampai dia taubat. Sampai dia taubat, maknanya tak taubat akhirnya dia dibunuh. Maknanya kalau tak 3 hari pun dalam riwayat tu kata apa? Dia bunuh kan selepas tu. Jadi kita bawakan dua. Maknanya kesimpulannya tak adalah kita ambil yang apa tu yang mujmal, yang umum tu, yang kita tinggalkan yang mentafsirkan. Itu salah, salah besar dalam dalam apa ni usul. Ulama ijma' awak tengok sejarah dah cukup. Sahabat ijma', ulama ijma', tiap zaman berapa ramai kena bunuh orang murtad dalam mahkamah syariah, mahkamah disaksikan oleh berapa ramai orang. Dan kalau riwayat tadi sahih, Umar kata apa? 3 hari kau tahan dia, semua orang nampak kan, dan orang tu dah kena bunuh pun. Maknanya sahabat tahu itulah hukum dia. Tak ada orang bercakap salah pula. Umar cuma marah apa? Dia faham dia orang tak suruh taubat, tak kasih tempoh 3 hari. Itu je, bukan pasal hukum bunuh dia. Kan sahabat tu kata, fahal sabiluhum illal qatlu. Bukankah kesudahan mereka, hukum orang-orang murtad tu bunuh? Umar kata apa? Lah. Umar kata apa? Na'am. Dan meriwayat tu Umar kata, na'am iyalah. Tapi buat macam ini dulu. Itu yang kita faham. Tak ijma' lagi zaman Umar. Mana boleh ijma' lagi lepas tu? Ijma' tak boleh dilawan, tak boleh digugurkan dengan ijma' lain. Kita semua satu dunia, semua ulama' ke satu dunia nak ijma'kan sesuatu perkara. Haji tak wajib ke? Haji muta'ah tak wajib ke? Haji ifrat tak wajib? Taruhlah. Boleh tak gugurkan ijma'? Tak boleh. Macam kita nak keluarkan Quran lagi satu je lah. Tak boleh. Mustahil. Dah ijma' dah habis. Baik. Dan Hallaj yang kata anal haq, akulah al haq, betul eh? Dia macam-macam kata kufur. Dia bukannya perang orang, dia bukan bawa pedang, dia nak bunuh orang, nak perang. Dia bukan muharrik. Orang tu hari raya haji, dia kata Allah SWT perintahkan kita untuk berkorban, dan aku hari ni nak berkorban dengan Hallaj ni. Nak dia sembelih depan orang semuanya. Awak tu zaman dulu kalau semayang hari raya, semua keluar lelaki perempuan semuanya kan, ikut sunnah kan, betul tak? Dia kena kat, kalau ada orang cakap salah ke? Awak tak cakap sama salah. Kalau bukan ijma' apa lagi? Semua orang Iraq tau tu cakap macam itu. Sebab tu siapa kata Hallaj tak kafir, dia kafir. Ramai ulama' cakap macam itu. Kalau tak semua yang saya tahu, siapa cakap kafir, Hallaj tu beriman. Dan dia tak buat apa-apa pun, dia tak perang orang ke apa semuanya. Dia dah kena tangkap dululah cengkir. Itu pun selepas dia bunuh ni, cerita lagi lah. Pengikut-pengikut dia masih cakap dia masih hidup. Sebab Hallaj sebelum dia kena bunuh, korang pun jangan takut, dia kata pada pengikut dia, lepas 30 hari kau akan datang balik. Dia cakap macam itu. Dahsyatnya. Lepas tu boleh pula ada pengikut dia kata, kami nampak dia dekat padang pasir, kat mana entah kami nampak dia lagi, terlibat dia. Kata Ibn Taymiyyah, kalau betul tu, maka tak mustahil lah syaitan tu dia boleh melupai dan dia sesatkan orang, masih lagi sesatkan orang, dah mati masih sesat lagi. Dahsyat betul je. Dan macam-macam lah kisah yang dibunuh, Ali bunuh sampai bakar lagi. Orang yang kata antahua Iraq, apa ni, Ali radhiyallahu anhu masuk Kufah je, diorang, orang-orang Syiah ni kata apa, engkau kah dia? Ali kata, waman ana, aku siapa? Antahua, engkau ke dia? Aku siapa? Dia tanya dia 3 kali. Antarabbuna, engkau Tuhan kami. Masya. Orang cakap macam itu. Datuk Ali kata, kau baik bertaubat. Tak nak taubat, kena bakar. Kena bakar. Sampai macam itu sekali. Dan itu semua orang tak tahu ke? Itu tak ada mahkamah apa tu? Mahkamah syariah. Dan tak ada pula dia sebutkan hakim suka-suka dia nak apa ni, dia nak hukum gini boleh, nak hukum gitu boleh. Tambah lagi sikit, betul zaman Nabi SAW, zaman Nabi SAW ada orang yang so-called murtad, tak dihukum tak dihukum dengan hukuman bunuh. Saya tak boleh ceritakan sekarang semuanya, setiap tu ada jawapannya. Tapi umumnya dalam qada, dalam hukum mahkamah, ada satu kaedah. Jika ada mawani', jika ada benda-benda yang menghalang keuzuran-keuzuran yang tertentu yang kuat, maka hukum tu boleh ditangguhkan atau digugurkan sama sekali. Itu kaedah yang umum. Batu Umar radhiyallahu anhu, orang curi waktu Amul Majaah, waktu zaman kemarau, orang curi betul-betul, nampak nak ada saksi, tapi tidak dihukum kan. Bahkan dia kata tuan punya tu, kalau hamba yang ini tuan punya tu yang sepatutnya potong tangan, sampai macam itu sekali. Betul lah. Dan zaman Nabi SAW ada orang mutas tapi tak dibunuh. Pertama sekali, betul ke dia mutas atau dia pun munafik? Itu kita kena cek. Orang Badui yang kata apa, dia sakit dekat Madinah, lepas tu dia kata dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, akil ni bai'ati, apa ni, putuskan dulu bai'at aku. Adakah cakap macam itu mutas? Awak cakap dengan Nabi SAW, putuskan aku bai'at aku, mutas ke macam itu? Nak cakap orang mutad bukan senang tau. Walaupun sebelum tu zahirnya lepas dia bai'ah Nabi SAW atas Islam, kata dia kata macam itu murtad. Benda-benda macam gini yang ada macam-macam syak-syak, ragu-ragu dan sebagainya, macam-macam ihtimal, macam-macam kemungkinan, cepat aja dia hukumkan dengan ni murtad lah ni. Nabi SAW biarkan aja dia keluar daripada Madinah. Tapi yang hadis yang jelas Nabi SAW cakap, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang tukar agamanya, bunuhlah dia. Yang itu punya terang, dia boleh cakap, ini maknanya boleh bunuh. Apa ni? Betul lah? Yang mana satu yang lebih jelas? Itu lahir itu nak. Kita katakan betul, kalau ada sebab-sebab yang tak boleh kita hukumkan seseorang itu, kita tak hukumkan. Nabi SAW memerintahkan demikian. Idra'ul hududah bisyubuhat, idra'u elakkanlah, angkatkanlah hudud tu, hukuman-hukuman hudud, bisyubuhat, kalau ada benda yang samar-samar, sikit samar-samar ni kita tolak. Jadi betul lah, kalau kita lihat orang-orang munafik, surah munafik pun kata apa? Orang munafik kata la yukhrijannal a'azzu minhal azal, akan orang-orang yang a'azzu, orang yang mulia ni, siapa dia? Orang Yahudi, orang kafir ni, akan keluarkan daripada Madinah ni orang-orang yang azal, orang muslimin yang lembik-lembik, yang lemah-lemah ni semuanya. Macam gitu murtad, boleh hukum direct murtad macam gitu? Sebab tu orang yang apa, yang dia kata apa ni, diorang ni semua ni apa ni, akzabul lisanan, paling pendusta ni, kurak-kurak ni, orang-orang baca Quran ni semuanya, termasuk Nabi SAW, perut aja besar tapi takut bila jumpa musuh. Ini tengah nak pergi perang ni, betul tak? Lepas tu Nabi SAW tak ampunkan, Nabi tak bunuh dia kan? Tak bunuh. Sebab awak kena faham mana satu murtad yang murtad, yang mana tak murtad, lain, tak sama. Dan begitu juga tentang Abdullah bin Salul, ketua munafik, kenapa tak dibunuh? Semua ada sebab dia. Jadi itu bukan maknanya jadi itu menunjukkan bahawa ayat tu atau hadis tu, man badala dinahu faqtulu, orang yang tukar agamanya maka bunuhlah dia, ataupun apa ni, tidak halal darah orang Islam melainkan tiga perkara, antaranya apa, wattariku lidini, kan, orang yang meninggalkan agama je maknanya dia keluar daripada jamaah. Orang Islam darahnya tidak halal. Bila orang Islam halal darahnya? Bila dia keluar daripada Islam lah. Maksudnya bila dia murtad. Ada tak sebutkan dia perang ke apa semua? Tak. Tak ada kan? Dia tukar agamanya, maknanya dia dah keluar daripada jamaah lah. Hadis-hadis macam gitu semuanya jelas. Tapi kita nak cakap bahawa terlihat pada keadaan. Jadi apa kita katakan, balik kepada kaedah tafsir. Balik kaedah tafsir, kaedah hadis sama je. Yang mujmal, yang umum itu, yang tidak jelas itu kita jelaskan atau kita fahamkan dengan yang menjelaskan. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.